Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wa aqtafa tharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Munafiqun, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sifat-sifat karakter orang-orang munafik. Pada ayat yang 5-8, di antara karakter orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang sombong kalau dikasih nasihat. Jadi kalau dikasih nasihat, mereka sombong, berpaling, menolak. Dan ini tanda-tanda orang munafik. Al-kibru batarul haq wa huntun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan Nabi SAW juga bersabda, inna abghadhal kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala alayka binafsik. Ungkapan yang paling dibenci oleh Allah adalah kalau ada orang diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, dia mengatakan, urusi dirimu sendiri. Karakter yang selanjutnya adalah, ya, mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Sudah gitu menghalangi manusia supaya gak berinfak. Udah pelit gak mau infak, malah gembosi orang lain ya yang mau berinfak. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ya. Yang ketiga, di antara sifatnya orang-orang munafik juga adalah mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Yang parahnya lagi, mereka adalah orang yang bodoh tapi enggak merasa bahwa dirinya bodoh. Dan ini musibah yang paling besar. Ya, musibah yang paling besar. Kalau ada orang yang bodoh tapi ngakui dia itu orang yang bodoh, ya, kemudian semangat untuk belajar. Kalau dia dikasih tahu ilmu, dia nerima, itu masih mending. Tapi kalau sudah enggak berilmu tapi enggak merasa bahwa dia apa? Ya, tidak berilmu, malah merasanya pintar. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Dan di antara karakter mereka juga adalah mereka adalah orang-orang yang sombong dalam artian merendahkan orang lain. Jadi dua kesombongan yang disebutkan oleh Nabi, al-kibru batarul haq wa ghuntun nas, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, semuanya ada pada orang munafik. Ya, menolak kebenaran ini pada ayat yang 5. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sombong yang kedua pada ayat yang 8. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yuhrijanna al-'azzu min halala. Mereka mengatakan kalau nanti kita balik ke kota Madinah, orang yang kuat akan mengusir yang lemah. Yang kuat maksudnya mereka, orang yang kuat, orang yang mulia, itu orang-orang munafik, akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang rendah dan hina. Maksudnya adalah Nabi dan para sahabat. Ini merendahkan Nabi, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya orang-orang munafik, merendahkan orang lain, sombong. Bahkan yang direndahkan, yang dihina adalah orang-orang yang mulia. Ya, kita merendahkan orang biasa saja enggak boleh. Apalagi jika yang kita rendahkan adalah orang-orang yang mulia seperti Nabi dan para sahabat. Makanya kalau ada orang yang merendahkan Nabi, ada orang yang membenci para sahabat Nabi, ini berarti ciri orang-orang munafik. Makanya dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai orang-orang Ansar itu adalah bentuk keimanan, dan membenci mereka itu adalah kemunafikan. Ya, seperti orang-orang Syiah yang sangat benci kepada orang-orang kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pada hakikatnya adalah munafik. Ya, walaupun mereka menampakkan Islam, pada hakikatnya mereka bukan Islam. Ini penting supaya kita tidak tertipu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, yakni lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena hartanya, karena anak-anaknya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ayat ini didahului oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan ini sering di dalam Al-Quran ya. Ada sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran dimulai oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ya. Dan ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti pertama ayat tersebut adalah ayat yang penting untuk kita cermati, untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sama." Kalau kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik." Karena itu ayat yang penting, perhatikan, renungkan. Ya. Dan benar. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang dari Jazair, pengajar di Masjid Nabawi, dan sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, baru saja, ya, belum lama. Ya, sekarang kita banyak ditinggal oleh para ulama. Di antaranya yang barusan meninggal juga adalah Syekh Said Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim, dikir yang buku tentang dikir itu. Ya. Beliau juga meninggal dunia barusan, ya, beberapa hari yang lalu. Dia punya buku namanya Nida'atul Rahman, judulnya Nida'atul Rahman li Ahli Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dikumpulkan ayat-ayat mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Tahrim. Ya, karena akhir yang ada panggilan wahai orang-orang yang beriman itu surat At-Tahrim yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ya. Dan semua ayatnya adalah ayat yang sangat penting. Bahkan ada orang ya masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran ayatnya didahului dengan wahai orang yang beriman. Ya, jadi dia membandingkan dengan kitab Injil. Injil itu kalau manggil manusia adalah domba-domba. Ya, domba-domba. Ketika dia membaca Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masya Allah, indahnya panggilan ini. Akhirnya itu membuat dia masuk Islam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ini merupakan konsekuensi keimanan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita. Kalau kita beriman, Berarti kita harus melaksanakan kandungan ayat yang mulia ini. Entah itu perintah, berarti harus kita jalankan. Entah itu larangan, berarti harus kita tinggalkan. Seperti dalam ayat ini larangan. Janganlah kalian ya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara harta dan anak-anak. Kalau kita beriman, berarti kita melaksanakan kandungan ayat yang mulia. Kalau kita enggak melaksanakannya, berarti ada yang error pada keimanan kita. Ya, dan ini ayat yang sangat penting sekali. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena kaidahnya, walaupun dalam ayat ini lafadznya adalah laki-laki, tapi an-nisa usaqaikur rijal. Kalau disebut laki-laki, wanita itu apa? Ya, ngikut. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai ya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Harta-harta kalian dan gara-gara anak-anak kalian. Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, jangan kayak orang-orang munafik yang cinta dunia sehingga lupa akhirat. Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan inti kita berada di panggung dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Jangan sampai kita lupa tentang tujuan hakikat hidup kita di dunia gara-gara tergoda oleh gemerlapnya dunia. Dan gemerlapnya dunia itu macam-macam, yang paling dahsyat adalah harta. Makanya Allah mengingatkan agar kita tidak terkecoh, tergoda, terfitnah oleh dunia. Ini fitnah yang paling berbahaya. Betapa banyak orang ya lupa ibadah, lupa akhirat gara-gara apa? Mengejar dunia, tergila-gila oleh dunia. Ya, sebelum subuh udah berangkat, ya malam lembur lagi, lupa ibadahnya. Ya, lupa ibadahnya. Kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umatku itu ada fitnahnya, godaannya, dan godaan terbesar umatku adalah harta. Ini yang paling banyak melalaikan manusia dari akhirat. Ya, makanya subhanallah, kalau kita melihat, kalau kita ngaji Al-Qur'an, ngaji hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mewanti-wanti kita, ya, mengkhawatirkan kita bukan dengan kefakiran, bukan dengan krisis. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah justru kalau kita tergoda oleh dunia. Kata Nabi, wallahi mal faqra ahsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran, krisis ekonomi, dolar nembus 15.000, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Walakin ahsha an tubsata dunya. Tapi yang saya khawatirkan adalah tatkala dunia dibentangkan kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasal ladina min qablikum. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakatkum. Lalu menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Ya, subhanallah. Kejadian peristiwa yang sekarang sering terjadi, gempa bumi, ya tsunami, ya, mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia. Mana dunia yang dikejar-kejar oleh manusia? Bertahun-tahun kita membangunnya, menumpuk, ya, memeras keringat, banting tulang untuk hanya membangun sebuah gubuk kecil rumah kita, dan dalam sekejap saja Allah lululantahkan semua itu. Seakan-akan ya semua itu tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Ya, bahkan pembangunan-pembangunan yang besar, jembatan, mall, ya, hotel, mana yang dibanggakan oleh manusia? Mana ya, bangunan-bangunan mega yang dibanggakan oleh manusia? Semuanya kecil di sisi Allah SWT. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dulu disebutkan di kota Baghdad, di kota Baghdad, di Irak, pernah terjadi tsunami. Tsunami. Jadi tsunami ini bukan hanya sekarang aja, dulu sudah pernah terjadi. Ketika itu, ya, air laut surut dan permata-permata sudah mulai kelihatan nampak. Jadi keindahan-keindahan bawah laut, ya, terlihat oleh manusia, sehingga banyak orang yang tergiur dengan, ya, gemerlapnya mutiara, ya, dan ya, keindahan-keindahan, ya, barang-barang keindahan bawah laut tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Saat manusia asik berlomba-lomba rebutan mutiara dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala gulung, lenyapkan, ya, manusia yang rebutan tadi. Dan ini pelajaran yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sudah sering mengingatkan kepada kita dengan berbagai peringatan-peringatan. Al-Qur'an peringatan. Tapi ya, masih banyak orang belum mendapatkan pelajaran. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gempa, masih banyak juga yang belum mendapatkan pelajaran. Maka ini adalah musibah yang sangat besar. Gempa itu adalah musibah. Tapi musibah yang lebih besar daripada gempa, tatkala kita enggak mengambil pelajaran dari gempa. Ya. Menganggap semua itu hanya sekedar apa? Faktor alam saja, bencana alam saja, enggak ada kaitannya dengan dosa, sehingga kita enggak mau berbenah diri, tetap dalam kelalaian kita, tetap di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Sampai kapan kita akan lalai? Ya, haruskah Allah mengirimkan peringatan yang lebih besar lagi sampai kita sadar, terbangun dari, ya, kelalaian kita? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat penting. Ya, kita harus ingat bahwa hakikat kehidupan dunia ini hanya sementara. Kita hidup adalah untuk akhirat, untuk ibadah, untuk ketaatan. Jangan sampai kita terkecoh oleh gemerlapnya dunia yang fana dan hina, baik itu harta ataupun anak-anak kita. Ya. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah SWT. Zikir kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, zikir secara umum, yaitu segala bentuk ketaatan kepada Allah. Sholat itu zikir, puasa itu zikir, zakat itu zikir, haji itu zikir, jihad itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir. Segala ketaatan kepada Allah itu adalah zikir. Makanya para ulama mengatakan kullu amilin bi ta'atillah fa huwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ngaji menuntut ilmu seperti ini berzikir kepada Allah. Ini majelis zikir. Ketika Nabi SAW mengatakan idza marartum bi riyadil jannati fardau, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka kerasanlah kalian di sana, bersenang-senanglah kalian di sana. Apa itu taman surga? Kata Nabi, ya, majelis zikir, majelis-majelis zikir. Di antara majelis zikir adalah majelis ilmu, karena mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita akhirat. Dengan ngaji seperti ini, kita diingatkan, ya, akan akhirat, diingatkan akan ketaatan, diingatkan dari dosa-dosa. Dan ini penting, karena hati kita ini sering lalai, sering lupa, karena dunia yang melelahkan kita. Ya, betapa banyak orang kalau enggak ngaji hatinya gersang. Ada sebuah renungan yang penting sekarang ini, ya, belum kunjung hujan, rumput-rumput, pohon-pohon sudah mulai apa? Mengering, menguning, gersang. Dan itu adalah pelajaran penting bagi kita. Kalau hati ini enggak mendapatkan siraman, enggak mendapatkan kajian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita juga pun akan gersang, kering. Ya. Kalau kita pengin hati ini subur, jadikan hati ini subur dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Yang berzikir kepada Allah, orang yang hidup. Yang tidak berzikir kepada Allah, dia bagaikan orang yang mati walaupun masih punya roh, tapi dia itu bagaikan apa? Mayat yang bergentayangan di muka bumi. Ya. Nah, zikir yang kedua adalah zikir secara khusus, yaitu dengan lisan. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir secara lisan, zikir secara khusus. Jadi zikir ada dua makna penting. Jadi kalau kita mendapatkan lafaz zikir, jangan cuma berpikiran zikir itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah saja. Zikir memiliki dua makna. Zikir secara umum yaitu semua ketaatan. Itu zikir kepada Allah SWT. Karena sering di dalam Al-Qur'an itu kita dianjurkan berzikir. Wadhkuru Allaha dzikran katsiran. Sering orang menganggap yang namanya zikir itu yaitu lisan saja. Itu salah. Zikir ada dua macam. Zikir secara umum yaitu semua ketaatan, semua ibadah, baik amalan lisan, baik amalan badan, baik amalan hati. Yang kedua, zikir secara lisan. Ini makna secara khusus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah iladzim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat memberatkan timbangan amal kelak di akhirat, yaitu subhanallah iladzim, subhanallah wa bihamdih. Ini penting sekali kita membasahi lidah-lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada bengong, daripada ngelamun, antara adzan dan qomat kita berzikir. Pas lampu merah, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Daripada ya dengerin nyanyian, musik, mendingan kita berzikir kepada Allah. Karena kalau kita dengerin nyanyian apalagi nyanyi ya, tidak berpahala, bahkan dosa. Bahkan dosa. Tapi kalau kita berzikir dapat apa? Pahala. Ya, dapat pahala. Ya. Nah, jadi mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Adzikru lil qalbi kal ma'i lis sama. Zikir bagi hati itu ibaratkan apa? Air untuk ikan. Fa kaifa halus samaki idza ukhrija minal ma? Gimana coba keadaan ikan seandainya dia dikeluarkan dari air? Gimana, Pak? Mati. Kan gitu ya? Ikan dikeluarkan dari air, mati. Begitulah kalau hati tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan apa? Gersang. Akan sakit, bahkan mati tanpa kita sadar. Ya, ini yang harus kita pahami. Hati ini wadah hidayah. Ya. Wadah yang menentukan seluruh anggota tubuh kita baik atau tidaknya tergantung pada hati. Kalau dia hidup sehat, dia akan menggerakkan seluruh organ tubuh yang lain dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan menyuruh mata melihat yang baik. Dia akan menyuruh telinga mendengarkan hal-hal yang baik. Dia akan menyuruh kaki berjalan menuju tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lidah untuk mengucapkan ucapan yang baik. Sebaliknya, kalau hati sudah rusak, dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan dosa dan maksiat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maksudnya melakukan hal itu adalah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengingat Allah, ya, enggak melakukan ketaatan kepada Allah, enggak ibadah kepada Allah, sibuk sama hartanya, sibuk sama bisnisnya, sibuk sama ya dunia, wanita, anak, jabatan, tahta. Kalau ada orang yang lalai ya dari akhirat karena sibuk dengan dunia, faulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Di sini rugi bukan sembarangan rugi. Kalau rugi cuma di dunia, rugi bisnis, rugi usaha, itu masih kecil, Pak. Rugi yang sebenarnya itu adalah kerugian nanti di akhirat nanti. Makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan lafaz mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah enggak mengatakan rugi di dunia untuk mencakup makna yang luas. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia, kenapa? Karena dia mementingkan sesuatu yang hina, sesuatu yang fana, lalai dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan perbandingan antara dunia dengan akhirat seperti apa? Orang yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian dia tarik. Perhatikan, ya, berapa tetes air yang nempel di jarinya. Paling setetes dua tetes. Setetes dua tetes inilah gambaran dunia. Ya, dan lautan itu adalah gambaran untuk kenikmatan di surga. Maka orang yang rugi adalah yang hanya mencari setetes dua tetes, tapi dia lupa dengan lautan yang begitu luas. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mementingkan akhirat dan tidak tertipu dengan hanya setetes dua tetes, apalagi setetes dua tetesnya segera sirna, segera hilang. Nah, ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya untuk keluar dari kerugian. Bagaimana caranya? Dengan iman, dengan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Semua manusia, tak pandang bulu. Miskin, kaya, ya, pria, wanita, kecil, muda, tua, semuanya dalam kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Kecuali illal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihah, dan yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, mereka berdakwah dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Inilah kiat agar kita keluar dari lingkaran kerugian di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jangan kayak orang munafik. Orang munafik kan apa? Pelit, bahkan menghalangi orang, gembosi orang dari berinfak. Sebaliknya Allah menganjurkan kepada kita orang-orang yang beriman, infakkan harta-harta kalian. Dan infak itu ada dua macam. Ada infak yang wajib seperti zakat, bagi yang sudah memenuhi syarat wajibnya zakat berarti wajib. Atau nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, itu berarti infak yang wajib. Mencakup juga infak yang enggak wajib. Sedekah, membantu saudara-saudara kita yang lemah, terutama para fakir, miskin, anak-anak yatim, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa gempa, bencana. Hendaknya kita terketuk hati kita meringankan beban penderitaan mereka. Infakkan. Kenapa? Karena harta kita pada hakikatnya bukan milik kita. Mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang kami rizkikan. Itu bukan milik kalian, itu punyaku, yaitu Allah SWT yang kami titipkan kepadamu. Dan itu pun gak semuanya yang harus kita keluarkan itu, gak semuanya. Allah cuma memerintahkan kepada kita sebagian, gak semuanya. Oh kalau gitu semuanya, mobilnya, rumahnya, terus habis itu terkatung-katung, enggak. Allah cuma memerintahkan kepada kita menginfakkan sebagian, mimma razaqnakum, sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Maka kita, ma'asyiral muslimin, ya harus punya jiwa apa? Al-jud wal qarab, punya jiwa sosial, gampang ringan tangan untuk membantu orang, untuk berinfak, dan ini perlu dibiasakan, perlu dilatih. Kenapa? Karena jiwa manusia itu pelit. Manusia itu cinta banget sama apa? Yang namanya harta. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dunya. Manusia itu dianggap indah, cinta banget sama ya, wanita, anak-anak, harta. Tapi kita harus berusaha melatih. Ya, melatih jiwa kita. Kalau enggak dilatih susah sedekah itu. Ya, nah, jadi ini sangat penting, terutama ayol ikhwah, zaman sekarang ini, ya saat-saat kita sekarang banyak bencana, banyak malapetaka. Sedekah adalah cara yang paling mujarab untuk tolak bala. Tolak bala itu bukan dengan kirim tumbal, bukan dengan kirim sesajen, bukan dengan mengadakan zikir bersama, ya. Tetapi tolak yang bala adalah dengan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Nabi bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Apa kaitannya? Bencana-bencana itu adalah karena dosa. Kalau kita bersedekah, berarti kita mematikan bencana. Ya. Nah, oleh karenanya kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin pada saat-saat seperti ini adalah bertobat kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Ya, meningkatkan amal ibadah kita. Yang terutama adalah sedekah kita. Ya. Terutama yang ini, palu ini sangat ngeri sekali. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saudara-saudara kita di sana, ya, baik para pemerintah, para relawan, ya, dan meringankan beban penderitaan mereka. Min qabli ay ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, ya Allah, andai engkau mengakhirkan kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, sehingga saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bersedekah, berinfak, jangan tunda-tunda. Karena kematian datang secara tiba-tiba. Sebelum kalian mati, sebelum maut menjemput kalian, segeralah bertobat kepada Allah, segeralah beribadah kepada Allah, segeralah berinfak. Ya, segeralah berinfak, jangan tunda-tunda. Karena kalau kita tunda, keburu mati, nyesel. Ya, seperti penyesalan orang ini, dia mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku supaya saya bisa apa? Berinfak dan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, nah, padahal kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Allah enggak bakal memundurkan kematian kalau sudah tiba waktunya. Kematian itu sudah paten, sudah ditetapkan oleh Allah dalam lauhul mahfud, enggak bisa diganti-ganti, enggak bisa disogok. Iya, kalau manusia gitu ya, bisa disogok. Bil fulus kullu syai' mulus. Ya, ada uang mulus. Tapi ini malaikat maut, tapi ini Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita ya menyogok Allah Subhanahu wa taala, menyogok malaikat maut, enggak bisa. Kalau sudah ditetapkan kematiannya, ya waktunya, ajalnya, enggak bisa dirubah lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian ya kerjakan. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah pertama pentingnya ayat ini dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan karena didahului dengan wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah peringatan. Jangan sampai kita ya lalai dari zikir kepada Allah gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara istri, gara-gara anak. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya kerugian yang sesungguhnya adalah jika kita tidak taat kepada Allah, itu rugi. Rugi yang sesungguhnya bukan rugi dunia, tapi rugi di akhirat nanti. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk berinfak. Ya, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, dakwah, pokoknya amal-amal kebajikan. Ya, membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, ini termasuk infak. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran segera beramal kebajikan sebelum mati. Jangan nunda-nunda. Kata Khalid bin Mi'dan, jika pintu kebaikan telah dibuka untukmu, segeralah, karena kamu tidak tahu kapan akan terbuka lagi untukmu. Dan di antara faedah yang terakhir dari ayat yang mulia ini adalah bahwa kematian itu adalah suatu kepastian yang sudah ditentukan waktunya, gak bisa berubah-ubah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.